بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita, diantaranya nikmat yang sangat besar yang kita rasakan pada kesempatan yang mulia ini, yaitu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa datang di majlis yang mulia ini, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka talabul ilmi syahri, talabul ilmi syar'i, wa tafaqquh fid din, dalam rangka menuntut ilmu agama dan memperdalam ilmu agama tersebut, sehingga kita mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan. Demikian pula kita mengetahui hak-haknya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan, sebagaimana kita mengetahui larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tinggalkan. Ini semua adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Karena dengan ilmu itu seorang dapat meraih kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak. Ilmu itu lebih mulia dari nikmat apapun, dikarenakan dengan ilmu seorang dapat meraih kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bahkan seluruh kebaikan tidak akan bisa diraih tanpa ilmu. Ilmu adalah kunci kebaikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang insyaallah taala banyak di antara kita yang sudah mengetahuinya bahkan menghafalnya, yaitu hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, maka apa yang Allah lakukan padanya, apakah Allah berikan kepadanya harta yang melimpah, atau Allah jadikan dia sebagai seorang pejabat atau seorang yang tenar, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fid din. Apabila menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agamanya, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang mulia ini. Maka ukuran kebaikan seseorang, baik dan buruknya seseorang, dilihat pertama sekali bagaimana dia memahami agama ini dengan baik. Semakin dia memahami agama ini, dia amalkan dengan baik dan dia dakwahkan, maka semakin baik pula keadaan dirinya. Demikian pula sebaliknya, semakin jauh seseorang dari agama dan dari pemahaman yang benar dan dari pengamalan juga dakwah terhadap agama tersebut, maka semakin buruklah keadaan dirinya. Ini makna hadis yang mulia ini. Kebaikan dan keburukan seseorang itu sangat bergantung pada pemahaman agamanya. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah semangat kita serta usaha kita di dalam meraih ilmu yang bermanfaat, agar semakin banyak kebaikan di dalam diri kita. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan bagaimana seharusnya seorang muslim itu di dalam meraih sesuatu yang bermanfaat baginya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Di dalam hadis ini terkandung tiga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana agar seseorang bisa maksimal di dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Pertama, bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Jangan lemah, jangan malas-malasan, tetapi hendaklah engkau bersemangat di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Dan semangat di sini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, atau perkara yang bermanfaat yang dimaksud di dalam hadis ini, itu mencakup yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan terutama di akhirat kelak. Dan yang dimaksud dengan perkara yang bermanfaat di akhirat adalah dua perkara: al-ilmu nafi wal amal salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Ketika kita berusaha meraih ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan, ihris, bersemangatlah engkau, ala ma yanfa'uk, untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Kemudian yang kedua, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah, wala ta'jaz. Yang ketiga, janganlah kamu lemah. Minta tolong kepada Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, agar ditambahkan nikmat ilmu, dan jangan kamu lemah di dalam menuntut ilmu. Jangan kamu bermalas-malasan, jangan kamu lemah karena memikirkan jarak yang jauh, karena memikirkan ongkos untuk naik angkot atau ongkos untuk bensin menuju ke tempat menuntut ilmu. Tetapi ista'in billah wala ta'jaz. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu lemah. Maka niscaya insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu apabila kamu memiliki kejujuran, apabila kamu memiliki kesungguhan untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu agama dan meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu. Maka kesempatan yang mulia ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri dan perlu kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan kemampuan dan ditambahkan kemampuan serta taufik untuk bisa menghadiri majelis ilmu, untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita semakin paham, semakin mengerti seperti apa agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, seperti apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita ikuti. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan satu tema yang sangat penting sekali, yaitu tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhaj salaf, yaitu manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yakni suatu jalan yang dahulu pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tema ini sangat penting sekali untuk kita pelajari lebih jauh, untuk kita dalami sepenting apakah, sejauh manakah pentingnya kita memahami permasalahan ini, mengamalkannya dan mendakwahkannya, serta bersabar, sabar dalam mempelajarinya, sabar dalam mengamalkannya, dan sabar di dalam mendakwahkannya. Sesungguhnya setiap hari tidak kurang dari 17 kali kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini sangat penting sekali, sampai-sampai Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk memohon kepadanya dengan doa ini minimal 17 kali dalam sehari. Bahkan konsekuensinya bisa kafir seseorang apabila dia tidak mengucapkan doa ini. Kenapa? Karena dia bagian dari surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah syarat sahnya salat seseorang. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dalam hadis Ubadah bin Samit di dalam As-Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salatnya seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Apabila dia meninggalkan surat Al-Fatihah, dia tidak membaca ayat ini, salatnya tidak sah, dan meninggalkan salat adalah termasuk kekufuran. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim, "Baina ar-rajul wa baina asy-syirki wal kufri tarkus shalah." Batas yang memisahkan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Kalau begitu, doa yang senantiasa kita ucapkan di dalam salat ini adalah suatu perkara yang sangat penting sekali. Dan tidak cukup kita baca sekali saja dalam sehari. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar? Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Apa tidak cukup satu kali? Tidak. Tetapi Allah perintahkan minimal 17 kali dalam sehari. Menunjukkan apa? Pentingnya doa ini. Yang menjadi permasalahannya, sudahkah kita mengenal jalan yang lurus itu seperti apa? Kalau kita sudah mengenalnya, sudahkah kita menapaki jalan tersebut? Ini permasalahannya. Jangan sampai setiap hari kita minta, iyyaka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata kita tidak mengerti jalan yang lurus tersebut, karena kita tidak pernah mempelajarinya, karena kita tidak pernah berusaha untuk mengenal jalan yang lurus tersebut. Bukankah kita semua memahami kalau seorang minta rizki kepada Allah, dia harus berusaha mencari rizki tersebut. Kalau seorang memohon kepada Allah agar dianugerahkan seorang anak, dia harus menikah. Dia memohon kepada Allah agar dianugerahkan anak yang soleh, dia harus berusaha mendidik anak tersebut agar menjadi anak yang soleh. Maka demikian pula kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita juga harus usaha. Usaha yang pertama sekali kita harus kenal dulu mana itu jalan yang lurus, sehingga kita bisa membedakan yang ini jalan yang lurus dan ini jalan yang bengkok. Dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah tabaraka wa taala jadikan jalan yang lurus itu satu, tidak berbilang. Jalan yang lurus itu satu, tidak berpirang, tidak berbilang. Sehingga dengan mudah kita mengenalnya. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala merinci jalan yang lurus tersebut dan merinci jalan-jalan yang menyimpang. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami rinci ayat-ayat kami agar menjadi jelas jalannya orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Ini termasuk rahmat Allah, sehingga dengan mudah insyaallah taala kita dapat mengenal jalan yang lurus tersebut. Tetapi kenapa? Masih banyak orang yang bingung. Masih banyak orang yang terpedaya dengan orang-orang yang mengajak kepada jalan yang bengkok, kepada jalan yang salah, jalan yang sesat. Tetapi dengan pakaian atau dengan seruan, inilah jalan yang lurus. Kenapa terjadi demikian? Hal itu karena semakin jauh umat manusia, dan khususnya kaum muslimin, dari ilmu yang benar, dari ilmu Al-Quran wa Sunnah, sebagaimana diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau ajarkan kepada para sahabatnya, kemudian mereka pahami dengan baik dan mereka amalkan serta mereka dakwahkan serta mereka bersabar di dalam mendakwahkan ilmu tersebut, semakin jauh sehingga banyak kekaburan, banyak kesamaran, maka orang sudah sulit mengenal, sulit membedakan antara jalan yang lurus dan jalan yang salah. Maka terjadi kebingungan. Dan kebingungan ini kadang-kadang bukan saja di masyarakat awam, kadang-kadang atau bahkan sering pada sebagian orang yang alhamdulillah dia sudah mau belajar, dia sudah mau hadir ke majelis ilmu, dia sudah mau ngaji, tapi tetap masih bingung. Karena itu tadi, karena banyaknya kesamaran, banyaknya syubhat. Oleh karena itu perlu dijelaskan, perlu dikuatkan seperti apa sebetulnya jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Walaupun seorang itu sudah muslim dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, itu belum menjamin dia sudah benar-benar di atas jalan yang lurus. Belum. Sebab masih ada satu syarat lagi yang harus dia penuhi agar dia berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam semua permasalahan agama, bukan hanya permasalahan tauhid. Oleh karena itu, makna hidayah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah atau berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus, itu mencakup hidayah ila sirat dan hidayah fis sirat. Hidayah kepada jalan itu, yaitu hidayah kepada tauhid, hidayah kepada Islam, dan meninggalkan semua perbuatan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghilangkan keimanan. Dan juga mencakup hidayah fis sirat, hidayah setelah berada di jalan itu. Hidayah setelah berada di jalan itu, setelah masuk Islam, harus tahu rambu-rambunya, harus tahu jalan yang lurus. Karena di antara kaum muslimin ada yang berjalan di atas jalan yang bengkok. Itulah jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kedua-duanya penting. Jadi termasuk kesalahan kalau ada yang mengatakan yang penting kan sudah muslim, yang penting kan yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, nabinya sama, sesembahannya sama dan nabinya sama. Ini salah. Tetapi yang penting, yang paling penting dan sangat penting sekali juga harus diketahui di dalam Islam itu, jalan yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala ridhoi itu yang mana? Yaitu jalan yang pernah dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sedangkan jalan yang menyimpang, meskipun kadang-kadang orang yang menyimpang tersebut dia masih mentauhidkan Allah, tetapi dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam banyak permasalahan yang lain. Sebagai contoh, kelompok Khawarij, umumnya para ulama tidak mengkafirkan Khawarij. Mereka dianggap sebagai kaum mukminin, tetapi mereka dianggap sesat. Kenapa? Karena mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian permasalahan. Maka yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu betul-betul utuh, betul-betul selamat, selamat dari kesyirikan dan juga selamat dari jalan-jalan yang sesat. walaupun tidak sampai pada derajat kesyirikan. Dan keduanya dianggap penting oleh ulama as-salaf, seperti dikatakan oleh al-imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, aku tidak tahu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana yang lebih besar, an hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriyah, Allah memberikan hidayah kepadaku untuk masuk Islam, ataukah Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang khawarij. Ini kata al-imam Abul Aliyah rahimahullah. Sampai-sampai beliau tidak bisa membedakan mana nikmat yang paling besar, Allah berikan kita hidayah kepada Islam ataukah hidayah di dalam Islam. Maksud ucapan beliau adalah karena seseorang yang menyimpang cepat atau lambat bisa jadi dia akan sampai kepada kekufuran. Seorang yang menyimpang dalam sebagian permasalahan agama, meskipun permasalahan tersebut bukan kekafiran, bukan pula kesyirikan, tetapi kemudian sangat besar kemungkinannya dia akan terus sesat, dia akan terus menyimpang sampai pada akhirnya menyimpang di dalam kesyirikan, dalam masalah syirik, dalam kekufuran, pada akhirnya dia juga keluar dari Islam, seperti yang terjadi pada banyak sekali orang-orang Syiah Rafidah. Awalnya bid'ah mereka bukanlah bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Mereka katakan sebetulnya Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Lalu meningkat lagi, Ali bin Abi Thalib seharusnya lebih berhak untuk menjadi khalifah. Lalu terus meningkat lagi, Ali bin Abi Thalib sebetulnya yang berhak menjadi rasul, Jibril salah memberikan wahyu. Lalu terus meningkat lagi, Ali bin Abi Thalib adalah sesembahan kita. Demikian, apabila seseorang terjatuh pada satu kebid'ahan, maka dia akan terus menyimpang dan pada akhirnya dia binasa di atas penyimpangan tersebut. Jadi penting sekali kita mengetahui jalan yang lurus ini dengan benar, dan kita memegangnya seerat-eratnya sekuat tenaga kita sampai kematian datang menjemput kita. Demikian pula seorang muslim itu tidak cukup dia sendirian berjalan di atas jalan yang benar, dia juga harus mengajak orang yang lainnya untuk ikut menikmati nikmat yang besar tersebut. Iya. Pembahasan kita insyaallah ta'ala terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Yang pertama tentang makna as-salaf itu sendiri. Makna as-salaf, setelah kita memahami pentingnya kita mengenal dan menapaki jalan yang lurus ini, maka di awal kali perlu kita ketahui apa maknanya, lughatan wa istilahan, baik secara bahasa maupun istilah. Ibnu Manzur, penulis kitab Lisanul Arab, salah satu kamus bahasa Arab yang menjadi rujukan, beliau mengatakan wassalaf, wassalif, wassalfah, ini maknanya semuanya sama, adalah al-jama'ah al-mutaqaddimun, sekumpulan orang yang telah berlalu, sekumpulan orang yang telah berlalu. Iya, ini makna as-salaf menurut bahasa, ma madha wa taqaddam, apa yang telah berlalu atau telah mendahului. Adapun makna istilah yang dimaksud dengan as-salaf atau as-salafiyah secara khusus, yakni pengikut salaf, pernah ditanyakan kepada al-lajna ad-da'imah, suatu kumpulan para ulama peneliti yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Maka dijelaskan as-salafiyah nisbatun ila salaf. Salafiyah itu nisbah kepada salaf. Was-salaf, adapun salaf, hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa a'immatul huda, dan para imam-imam petunjuk, min ahli al-quruni thalatha al-ula, dari tiga generasi yang pertama, yakni tiga generasi umat Islam yang pertama. Alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair, yaitu generasi yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan, yakni telah direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya lagi, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka yang dimaksud dengan as-salaf. Sedangkan salafiyah dinisbatkan kepada mereka, yakni ajaran yang mengikuti ajaran mereka. Was-salafiyun jam'u salafi nisbatan ila salaf. Sedangkan salafiyun, lafaz salafiyun itu jamak dari salafi. Salafi satu orang, salafiyun banyak orang. Adalah nisbat kepada salaf. Wa qad taqaddama ma'nahu, dan telah lewat maknanya. Wa humul ladzina saru 'ala minhaji salaf. Salafiyun itu adalah orang-orang yang berjalan di atas manhajus salaf, metode salaf, jalannya salaf di dalam beragama. Minat tiba'il kitabi wa sunnah wa da'wah ilaihima wal amal bihima, yaitu mengikuti Al-Quran wa sunnah, berdakwah kepadanya dan mengamalkan keduanya. Fakanu bidhalika ahla sunnati wal jamaah, maka dengan mengikuti salaf di dalam perkara tersebut, mereka itulah yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah. Dikarenakan mengikuti Al-Quran wa sunnah, berdakwah kepadanya dan mengamalkannya sebagaimana yang dipahami dan diamalkan dengan baik oleh generasi salaf terdahulu, maka mereka disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Baik, ini makna salaf lughatan wastilahan. Jadi salaf secara bahasa adalah orang-orang yang terdahulu, dan yang dimaksud adalah para sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya disebut sebagai salafi, atau dengan kata lain ahlu sunnah wal jamaah. Pembahasan yang kedua tentang at-tahdidul zamani, kapan dimulai penggunaan istilah salaf, kapan dimulai penggunaan istilah salaf, di zaman apa dimulai. Ini perlu diketahui, sebab ada sebagian orang yang mengatakan ini sesuatu yang baru, istilahnya tidak dikenal oleh para ulama. Padahal baru bukan karena tidak ada sebelumnya, cuman dia sendiri yang belum tahu. Dan yang dia maksud dengan ulama itu ternyata ulama di kelompoknya, yang memang sebetulnya tidak pantas dikategorikan sebagai ulama. Jadi jangan terlalu mudah kita percaya kalau seorang mengatakan menurut ulama, padahal yang dia maksud ulama yang ada di kelompoknya, belum tentu betul-betul sebagai ulama yang hakiki. Maka di sini akan kita bahas bagaimana lafaz salaf ini telah diucapkan dahulu, bahkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup. Seperti di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, "Ni'mas salafu ana, ni'mas salafu laki ana, ni'mas salafu laki ana." Sebaik-baik salaf bagimu adalah aku. Yani sebaik-baik orang yang mendahului engkau adalah aku. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di akhir masa sahabat, sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, ini di akhir masa sahabat, yakni ketika sahabat sudah banyak yang meninggal dunia, lalu banyak orang yang baru masuk Islam, sehingga muncul banyak penyimpangan. Karena banyak orang yang masuk Islam dan mereka ini mudah terpengaruh, atau bahkan mereka sendiri masih membawa ajaran-ajaran dari agama mereka yang lama dan belum mau mereka tinggalkan. Bahkan sebagian di antara mereka memang sengaja pura-pura masuk Islam untuk merusak. Seperti Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Yaman, pura-pura masuk Islam. Dia inilah yang pertama mencetuskan tentang keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Secara berlebihan. Dan sampai hari ini, luar biasa pengaruh Abdullah bin Sabah. Banyaknya orang-orang yang sesat, yang mengikuti ajaran Syiah, itu dimulai dari satu orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Maka dalam keadaan demikian, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lau anna rajulan adraka salaf al-awwal," andaikan seorang dari kita mendapati generasi salaf yang pertama. Summa bu'itsal yaum. Kemudian pada hari ini dia dibangkitkan kembali. Ma'arafa minal islami syai'an. Maka dia tidak akan mengenal Islam sedikit pun. Qala wada'a yadahu ala khaddihi tsumma qala. Dikatakan perawi Anas meletakkan tangannya di atas pipinya, kemudian dia berkata, illa hadhihi shalah, kecuali salat ini. Ini luar biasa pengaruh orang-orang yang mau merusak Islam pada waktu itu di kota-kota tertentu yang jauh dari Madinah. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, andaikan seorang dari generasi salaf dibangkitkan, maka dia tidak akan mengenal lagi ini kaum muslimin atau orang kafir, kecuali dengan salat. Yang muslim masih melaksanakan salat, yang kafir tidak melaksanakan salat. Yang menjadi syahid dalam pembicaraan kita ucapan Anas, as-salaful awwal, salaf yang pertama. Maka jelas di akhir masa sahabat, sahabat ridwanullahi taala alaihi sendiri telah mengucapkannya. Demikian pula dari Maimun bin Mihran, dari bapaknya. Dan bapaknya ini seorang sahabat. Beliau berkata, "Law anna rajulan unsyira fiikum minas salaf ma'arafa ghaira hadhihi al-qiblah." Andaikan seorang dari kalangan salaf dibangkitkan di tengah-tengah kalian, maka dia tidak akan mengetahui atau mengenal kalian kecuali kiblat kalian. Sama maknanya dengan ucapan Anas tadi, kecuali salat. Menunjukkan apa? Dulu sahabat itu sudah menganggap besar sekali urusannya. Kalau telah muncul satu bid'ah, apalagi dua bid'ah, tiga bid'ah dan seterusnya, mereka anggap sudah besar sekali. Sampai-sampai dikatakan, andaikan para sahabat yang pertama, yang semisal Abu Bakar, Umar, apabila dibangkitkan pada hari ini, dia tidak mengenal lagi yang mana muslim, yang mana kafir, kecuali kiblat mereka. Yang membedakan adalah kiblat mereka. Iya. Demikian pula di masa tabi'in, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan ucapan Rashid bin Sa'ad. Rashid bin Sa'ad, seorang dari generasi tabi'in. Beliau mengatakan, "Kana salaf yastahibbuna al-fuhula li'annaha ajra wa ajsar." Dahulu salaf senang dengan kuda jantan sebab dia lebih cepat dan lebih tangkas. Ini ucapan tabi'in dengan lafaz salaf. Berarti sudah dikenal di masa tersebut. Iya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Al-Fath, ketika beliau menjelaskan ucapan Rashid bin Ma'mar tersebut, qauluhu kana salaf ay min as-sahabah faman ba'dahum. Ucapan beliau dahulu salaf, maksudnya salaf adalah dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka. Ini dari generasi tabi'in, ucapan generasi tabi'in. Dari tabi'un tabi'in, Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Isbir nafsaka 'ala sunnah wa qif haythu waqafa al-qaum." Sabarkan dirimu di atas sunnah dan berhentilah di mana kaum itu berhenti. Siapa kaum yang beliau maksudkan? Maksudnya adalah para sahabat dan tabi'in. "Wa qul bima qalu." Dan ucapkan sebagaimana yang mereka ucapkan. Jangan memunculkan suatu akidah yang baru, tetapi ikuti mereka. "Wa quffa 'amma kaffu." Dan berhentilah dari apa yang mereka berhenti darinya. "Wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'aka ma wasa'ahum." Dan berjalanlah di atas jalan salafuka salih, salafmu yang saleh. Sesungguhnya mencukupimu apa yang mencukupi mereka. Makanya istilah salaf juga digunakan oleh generasi tabi'in dan digunakan untuk memerintahkan manusia mengikuti jalan mereka. Maka jelas istilah salaf adalah istilah yang lama. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau dari abad ke-7 Hijriah. Beliau lahir di akhir abad ke-6 Hijriah dan meninggal di awal abad ke-7 Hijriah. Beliau rahimahullah mengatakan, "La aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi." Tidak ada aib atau tidak dianggap sebagai suatu aib terhadap orang yang menampakkan pendapat salaf dan dia berintisab kepada salaf. Yani dia menyebut dirinya salafi dan dia berpegang teguh kepada jalan salaf. "Bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq." Bahkan wajib kata beliau menerima pendapat salaf dengan kesepakatan seluruh ulama. "Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Karena sesungguhnya mazhabnya salaf, pendapatnya salaf, tidaklah kecuali kebenaran. Ini ucapan Syekhul Islam dari abad ke-7 Hijriah. Generasi berikutnya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, murid beliau, murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang Al-Imam Ad-Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama ahli hadis, ulama besar dalam bidang hadis dari abad ke-3 Hijriah. Beliau mengatakan, وَسَحَعَنِ الدَّارُقُتْنِي أَنَّهُ قَالْ, dan telah sahih dari Al-Imam Ad-Daruqutni bahwa beliau berkata, مَا شَيْءٌ أَبْغَدُ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ, tidak ada yakni suatu ilmu yang mendasarkan kepada akal di dalam menetapkan suatu akidah, bukan kepada dalil. Lalu kata Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan Ad-Daruqutni, lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam. Ad-Daruqutni tidak pernah masuk ke dalam ilmu al-kalam, wala al-jidal wala khada fi dhalik, tidak pula mempelajari perdebatan al-jidal dan tidak pula tenggelam di dalamnya. Bal kana salafiyan, bahkan beliau adalah seorang salafi. Ini dari abad ke-7 Hijriah. Iya. Jadi tidak diragukan lagi bahwasannya penyebutan salaf dan salafiyun itu sudah dikenal semenjak dahulu. Demikian pula penyebutan ahlu sunnah wal jamaah. Hanya saja yang kedua ini lebih terkenal. Penyebutan ahlu sunnah wal jamaah lebih terkenal dibanding yang sebelumnya. Sehingga kita dapati ada orang yang sudah akrab dengan lafaz ahlu sunnah wal jamaah, tetapi dia fobi sekali kalau disebut salaf. Dia tidak senang mendengarkan ucapan salafi. Bahkan dia anggap itu sesuatu yang baru, yang belum pernah ada dan belum pernah dikenal oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Padahal sama saja, lafaz salaf dan ahlu sunnah wal jamaah telah ada semenjak masa sahabat dan berlalu generasi para ulama bertahun-tahun lamanya masih terus dipergunakan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yawma taubat, yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Ini dalam surat Ali Imran ayat ke-106. Pada hari ada wajah-wajah manusia yang diputihkan dan ada sebagian lagi yang dihitamkan. Kata beliau radhiyallahu anhu, yakni yaumul qiyamah. Hari itu adalah hari kiamat. Haina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Yaitu ketika wajahnya ahlu sunnah wal jamaah itu menjadi putih dan wajahnya ahlu bid'ah wal furqah menjadi hitam. Jadi, yang dimaksud atau salah satu makna dari ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya yang memutih adalah wajah ahlu sunnah wal jamaah, yang menghitam adalah wajah ahlul bid'ah wal furqah. Ini faedah keutamaan ahlu sunnah sangat besar dan bahaya menjadi ahlul bid'ah. Sekaligus kita dapati faedah di situ, penggunaan lafaz ini sudah ada di masa sahabat. Demikian pula masa tabi'in. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, lam yakunu yas'aluna anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Kata beliau rahimahullah, dahulu kaum muslimin tidak pernah bertanya tentang isnad, tentang sanad, siapa rawi-rawi kalian, tidak pernah. Namun ketika terjadi fitnah, fitnah yang dimaksud adalah pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu. Ini penyimpangan besar atau diantara penyimpangan besar yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ketika terjadi fitnah tersebut, nah ini menandakan munculnya khawarij. Maka mereka mengatakan, sammulana rijalakum, sebutkan kepada kami rijal kalian, perawi-perawi kalian. Siapa yang mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa itu? Sebutkan namanya. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Maka dilihat, apabila perawi-perawinya adalah ahlu sunnah, maka hadis mereka diambil. Wayunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Dan dilihat, kalau perawi-perawinya ternyata ahlul bid'ah, maka hadisnya tidak diambil. Jadi penggunaan istilah ahlus sunnah dan ahlul bid'ah itu sudah ada di masa sahabat, demikian pula berlanjut di masa tabi'in. Baik, ini pembahasan yang kedua. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu al-adillah ala wujub ittiba'i salaf, dalil-dalil atas wajibnya mengikuti generasi salaf. Banyak sekali dalil di dalam Al-Quran wa sunnah, demikian pula dalil-dalil aqliyah yang menunjukkan kepada kita wajibnya mengikuti jalan as-salafus salih, mengikuti metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah mengumpulkan dan telah kita lihat di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in 43 dalil. Namun setelah dilihat ternyata juga belum mencakup seluruh dalil. Jadi banyak, bukan sebuah pembatasan. Beliau menyebutkan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in minimal ada 43 dalil kewajiban mengikuti salaf di dalam beragama. Dan penjelasan bahwasannya hanya jalan salaf, jalan yang benar, satu jalan, tidak berbilang. Dan dari 43 dalil yang beliau sebutkan, 13 yang pertama dari Al-Quran, selanjutnya dari As-Sunnah, dan dalil-dalil aqliyah. Kita sebutkan di antaranya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Allah Jalla wa'ala, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran itu baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Yang menjadi syahid di dalam ayat ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Di dalam ayat ini Allah jelaskan dua penyimpangan atau dua kesalahan umat manusia yang akan menyebabkan mereka itu sesat dan semakin sesat, dan juga menyebabkan mereka dimasukkan ke neraka Jahannam. Apa itu? Yang pertama, syakkur rasul min ba'di an tabayyana lahul huda, menentang rasul setelah jelas kebenaran baginya. Dan yang kedua, ittiba' ghairi sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dikatakan para ulama, dua perkara ini saling mengikuti satu dengan yang lainnya. Kalau menentang Rasul berarti tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Kalau tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman berarti menentang Rasul. Jadi dua penyimpangan ini saling terkait. Siapa saja yang menentang Rasul berarti dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan siapa saja yang tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, maka berarti dia menentang Rasul. Dan siapakah orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun? Tidak ada lain kecuali para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Tidak ada yang lain. Betul, orang-orang yang beriman itu umum, tetapi orang-orang yang beriman setelahnya tidak dianggap beriman atau tidak dianggap benar-benar beriman kecuali dia mengikuti jalannya orang-orang yang beriman yang sebelumnya, yakni para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Inilah dalil yang pertama yang dijadikan para ulama sebagai dalil yang sangat tegas, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam siapa saja yang tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, dengan apa? Dengan kesesatan dan juga dengan neraka Jahannam. Iya. Dalil yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat ke-100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam yang telah mendahului kita dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini lebih tegas lagi tentang siapa mereka. Kalau ayat yang sebelumnya hanya dikatakan mukminin, Kalau ini lebih tegas lagi, al-muhajirin wal-ansar. Sahabat muhajirin wal-ansar. Wal-lazina taba'uhum bi-ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang satu generasi yang telah Allah ridhoi dan telah Allah jamin bagi mereka surga. Jadi, pertama dijelaskan siapa generasi itu, yaitu al-muhajirin wal-ansar. Yang kedua dijelaskan keutamaan mereka. Keutamaan mereka di dunia ada dua. Di dunia dan akhirat. Pertama di dunia, mereka diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di akhirat, mereka akan dianugerahkan surga. Dan itu suatu kepastian. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Mereka akan dianugerahkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itulah kemenangan yang besar. Jadi, apa yang dimaksud dengan ridho di dunia ini? Dikatakan para ulama, maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhoi mereka di dalam beragama. Yakni akidah mereka telah Allah ridhoi. Kalau saja akidah mereka menyimpang, tidak mungkin Allah ridhoi. Demikian pula amalan mereka, pemahaman mereka. Kalau saja ada penyimpangan di situ, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin meridhoinya. Maka siapa saja yang menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan baginya kecuali mengikuti generasi yang telah diridhoi. Bagaimana bisa seorang mendapatkan ridho Allah dalam keadaan dia mengikuti generasi yang belum diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Iya. Maka jelas sisi pendalilannya. Allah telah meridhoi mereka, maksudnya meridhoi akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, muamalah mereka, maka kita ikuti. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ikuti jalan mereka. Demikian pula Allah kabarkan, kenikmatan yang sudah dipastikan dan dijanjikan kepada mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, suatu kemenangan yang besar. Maka juga tidak ada jalan lain bagi kita. Kalau kita ingin masuk surga, ikuti jalan ahlul jannah. Jangan ikuti jalan ahlul nar. Ikuti jalan ahlul jannah, ikuti akidah mereka, ibadah mereka, manhaj mereka, dan sebagainya. Jelas pendalilannya. Dan di sini juga faedah yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bukan saja meridhai para sahabat, bukan saja al-muhajirin wal-ansar, tetapi wal-ladhina taba'uhum, juga orang-orang yang mengikuti mereka. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah, yang dimaksud wal-ladhina taba'uhum adalah mutaakhiru as-sahabah, para sahabat yang akhir, yakni setelah muhajirin wal ansar. Dan juga kata beliau, mencakup seluruh yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Karena ayat ini umum. Allah tidak membatasi. Allah tidak mengatakan yang mengikuti mereka di masa mereka. Tidak. Biarkan dia dalam keumumannya. Ayat ini umum. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang kepada kita. Mungkin insya'Allah ta'ala kita juga mendapatkan keridhaan. Dan kita juga mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan itulah kemenangan yang besar. Dengan syarat apa? Kita mengikuti mereka. Jelas. Walladzina taba'uhum. Tetapi perlu diingat, ada sifat yang Allah jelaskan di situ. Bagaimana seharusnya mengikuti mereka adalah biihsan, dengan ihsan. Dan ihsan dengan sebaik-baiknya. Jadi dua sifat. Dua sifat untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ittiba' kepada muhajirin wal ansar. Dan ittiba itu harus dengan biihsan, dengan yang baik. Bukan mengikuti pada sebagian masalah, pada sebagian keyakinan, tetapi kita tinggalkan pada sebagian yang lain dengan alasan apa? Ini sudah tidak cocok dengan zaman ini. Ini kalau saya terapkan, nanti saya dibilang teroris atau saya dibilang ekstrim, sudah tidak cocok. Sudah saya tidak, yang ini enggak usah diikuti. Maka berarti dia tidak ittiba biihsan. Dia ittiba, cuman tidak ittiba bi ihsan. Jadi Ini faedah besar, peringatan bagi kita. Ittiba kepada sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim harus dengan ihsan, harus dengan baik. Baik. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-15. Wattabi sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Yang senantiasa kembali kepada Allah dalam semua urusannya. Senantiasa bergantung kepada Allah. Apabila mereka salah, mereka segera bertobat. Ini maknanya orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa kullun minas sahabah munibun ila Allah." Dan seluruh sahabat adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. "Fa yajibu ittiba'u sabilihi." Maka kalau begitu, wajib mengikuti jalannya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Wadalil ala annahum munibuna ila Allah taala. Adapun dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sahabat adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, annallaha qad hadahum, adalah bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Wa qala taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kul hadhihi wa yahdi ilaihi man yunib, dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberikan hidayah kepada orang dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, man yunib, bagi orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, sahabat adalah munibun, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Hanya orang yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu bergantung kepada Allah, yang akan diberikan hidayah. Maka para sahabat telah diberikan hidayah. Dalil yang berikutnya di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, katakan, inilah jalanku, satu jalan, tidak berbilang. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Yakni aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ayat ini jelas. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya orang-orang yang mengikuti beliau, siapa mereka? Tidak lain adalah sahabat. Mereka itu adalah orang-orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Dan Allah perintahkan kita untuk mengikuti orang yang mengajak kepada Allah. Ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Jawablah panggilan orang yang mengajak kalian kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Maka siapapun yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, wajib bagi kita untuk menjawab seruannya, yakni mengikuti dia. Maka jelas ayat ini menunjukkan kewajiban mengikuti as-sahabah. Ayat yang lain atau dalil berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat ke-59. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang telah dia pilih. Yani hamba-hamba pilihannya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang siapa yang dimaksud dengan hamba-hamba pilihan tersebut. Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istafahumullahu linabiyyihi. Mereka itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menemani nabinya. Dan ini juga terkandung padanya dalil akal. Selain dalil syar'i yang menunjukkan bahwasannya para sahabat itu adalah orang-orang terpilih. Jelas di dalam surat An-Naml ayat ke-59. Wassalamun ala ibadihi alladzina istafa, dan keselamatan atas hamba-hambanya yang dia pilih. Kata Ibnu Abbas, mereka itu adalah ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabat. Dan dalil secara akal terkandung di sini bahwasanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi pilihan, dan semua kita sepakat, semua kaum muslimin itu sepakat, beliau adalah Al-Mustafa, nabi pilihan. Bahkan sering mereka ucapkan, Nabi adalah Al-Mustafa. Maka sudah sepatutnya yang menemani beliau juga adalah orang-orang pilihan. Iya, ini dalil logika. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi pilihan, maka tentunya yang menemani beliau adalah orang-orang pilihan juga. Dan seperti dalam atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, Allah telah melihat hatinya para sahabat dan Allah dapati hati mereka itu adalah hati yang paling baik, maka Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil yang lain juga dari Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Ini perintah Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Mari kita perhatikan ayat ini. Allah perintahkan dua perkara, tidak cukup satu. Allah perintahkan untuk takwa kepadanya dan juga Allah perintahkan agar kita bersama orang-orang yang benar. Maksudnya bersama mereka, mengikuti jalan mereka. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan orang-orang yang benar dalam ayat ini adalah ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Yakni bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang belajar tafsir langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak cukup mengatakan bersama Nabi Muhammad, tapi beliau menekankan juga bersama para sahabatnya. Berkata Ad-Dahhak, yang dimaksud orang-orang yang benar dalam ayat ini ma'abi Bakar wa Umar wa ashabihima, yakni bersama Abu Bakar, bersama Umar dan para sahabat mereka berdua. Jadi ini jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-sadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar, yakni bersama para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Hati-hati. Baik. Ini dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim. Adapun dalil-dalil dari As-Sunnah sangat banyak sekali. Kita sebutkan sebagiannya. Tadi kita sudah sebutkan dalil di dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian generasi yang datang setelahnya lagi. Kata para ulama, ini bukan sekedar pengabaran, ini bukan sekedar al-khabar, tetapi al-khabar yufidul amr, khabar yang mengandung perintah. Maksudnya, kalau mereka generasi terbaik, maka hendaklah kalian menjadikan mereka sebagai teladan. Hendaklah kalian jadikan mereka sebagai teladan. Iya. Ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersebut. Dalil yang lain dari As-Sunnah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam Sunannya dan juga para imam yang lainnya dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Lataftariqanna ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Satu di surga dan 72 di neraka. Qila ya Rasulullah man hum? Dikatakan ya Rasulullah, siapa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa mereka, tapi beliau tidak mengatakan siapa mereka. Beliau menyebutkan sifatnya sehingga sifat ini bisa oleh siapa saja. Qala al-jama'ah, yaitu adalah al-jama'ah. Dan di dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dijelaskan makna al-jama'ah itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya manhum, siapa mereka, maka beliau bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu al-jamaah, yang mereka itu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ini dalil sebetulnya yang paling tegas, yang paling tegas, yang menunjukkan seluruh jalan umat Islam dari 73 jalan tersebut semuanya salah, semuanya sesat, semuanya akan mengantarkan orang yang berjalan di atasnya ke neraka. Hanya satu yang selamat, hanya satu yang dapat mengantarkan mereka ke surga, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. yang mengikuti aku dan para sahabat. Jelas. Dan ini juga sifatnya umum. Siapa saja yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dialah orang yang selamat. Jadi bukan milik golongan tertentu, bukan milik kelompok tertentu atau generasi tertentu, tetapi milik semua orang. Dengan syarat apa? Mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Demikian pula dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan selainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita masalah yang akan kita hadapi, perselisihan yang banyak. Perselisihan apa maksudnya? Perselisihan umat manusia di dalam akidah mereka, di dalam manhaj dan ibadah mereka. Ini maksudnya. Dan juga mencakup perselisihan di dalam peperangan-peperangan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang masalah yang pasti kita hadapi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu terbukti. Dan itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah mengabarkan la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak ada dari hawa nafsunya. Maka bukan saja masalah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, tapi beliau juga mengabarkan solusi. Bagaimana solusinya? Agar kita selamat dari perselisihan dan dari penyimpangan tersebut. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Maka ketika kalian menghadapi perselisihan tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian diam saja atau kalian mengikuti salah satu pendapat yang ada, yang dimunculkan oleh orang-orang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tetapi hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Kata Nabi, sunnahku. Tidak cukup sampai di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih juga berpesan kepada kita, sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Para sahabat, khulafa'ur rasyidin, al-mahdiyina, yang telah mendapat petunjuk setelahku. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum cukup mengatakan wajib bagi kalian berpegang teguh dengannya, masih beliau tekankan tamassaku biha, peganglah erat-erat, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan apa? Tidak boleh main-main. Kita berpegang teguh dengan manhaj yang benar ini. Tidak boleh biasa-biasa saja di dalam berjalan di atas sunnah ini. Harus betul-betul bersungguh-sungguh. Sampai digambarkan gigit. Sebagaimana kalian menggigit dengan gigi geraham kalian. Jadi pegang kuat-kuat, pegang erat-erat. Jangan dilepaskan. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW masih memperingatkan juga. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru di dalam agama. Maksudnya yang baru, yang tidak boleh contohkan, tidak pula oleh khulafaur rasyidin dan para sahabat mereka mencontohkannya. Karena sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini di antara dalil-dalil dari as-sunnah yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh dengan manhajus salaf. Kita akan lengkapi dengan asar-asar dari sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka. Sehingga kita dapat tergambar bagaimana manhaj yang mulia ini diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sampai di zaman kita ini. Berkata sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alayhi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdalu hadhihi al-ummati wa abarruha quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufa. Kata beliau radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kalian yang mau mencontoh, maka contohilah orang-orang yang sudah mati. Sebab orang yang hidup tidak aman atasnya fitnah. Ini orang yang hidup, betapapun kita lihat dia berjalan di atas jalan yang lurus, tidak aman atasnya fitnah. Bisa jadi besok dia sesat, besok dia menyimpang. Maka hendaklah yang kalian jadikan sebagai teladan kalian adalah orang-orang yang sudah mati. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah umat terbaik, hati mereka yang paling baik, ilmu mereka yang paling mendalam dan paling sedikit merasa terbebani. Ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Tadi kita sudah sebutkan asar beliau, isbir nafsaka 'ala sunnah wa qif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa quf wa quff 'amma kaffu 'anhu waslub sabila salafika salih fa innahu yas'a kama was'ahum. Kata beliau rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah dan berhentilah di mana ahlus sunnah itu berhenti, dan ucapkan apa yang mereka ucapkan dan tahan lisanmu dari apa yang mereka tidak ucapkan, dan tempuhlah jalannya salafmu yang saleh, karena sesungguhnya telah mencukupimu apa yang mencukupi mereka. Beliau juga berkata di dalam asar yang lain, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan asar salaf, meskipun manusia menolakmu, meskipun mereka membencimu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Dan hati-hatilah engkau dengan pemikiran-pemikiran manusia, meskipun mereka hiasi pemikiran-pemikiran mereka yang rusak itu dengan retorika-retorika yang memukau. Hati-hati engkau. Ini wasiat Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Kata beliau rahimahullah, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal iktida'u bihim. Berpegang teguh dengan ajaran yang pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-iqtida'u bihim, meneladani mereka. Wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Dan meninggalkan kebid'ahan, dan sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Ini ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, faqad tsabata wujub ittiba'i salaf rahmatullahi taala alaihim bil kitabi was sunnah wal ijma'. Ini sebagai penutup. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, telah tetap kewajiban mengikuti salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya, berdasarkan Al-Kitab, Was-Sunnah, dan Al-Ijma'. Jadi ini sudah ijma', ini sudah sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat lagi. Maka tidak ada pilihan lain. Ini sudah sepakat seluruh ulama, wajib mengikuti salaf di dalam beragama. Tidak boleh memunculkan akidah yang baru, tidak boleh memunculkan ibadah yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini semua dalil-dalil dari Al-Qur'an was sunnah dan dari ucapan para ulama. Adapun dalil secara akliyah, secara logika. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, "Inna ihdatsal qaul fi tafsir kitabillahi alladhi kana salaf wal a'imma 'ala khilafihi yastalzim ahada amrayn." Sesungguhnya seorang yang mengadakan suatu ucapan yang baru atau tafsir yang baru di dalam menafsirkan kalamullah, dalam menafsirkan Al-Qur'an, yang bertentangan dengan tafsirnya para salaf dan pemahaman mereka, maka itu melazimkan dua keadaan, melazimkan dua perkara. Ima yakuna khata'an fi nafsihi, bisa jadi yang pertama, bisa jadi kesalahan itu dalam penafsiran yang dia buat. Au takuna aqwalus salaf al-mukhalifa lahu khata. Atau sebaliknya, ucapan-ucapan salaf yang bertentangan dengan penafsirannya itu yang salah. Kan gitu. Kalau ada seorang mengatakan, menurut saya makna ayat ini demikian, menurut saya hadis ini artinya demikian, menurut hemat saya makna firman Allah ini adalah demikian, ternyata apa yang dia ucapkan itu bertentangan dengan penafsiran salaf, bertentangan dengan pemahaman salaf, maka hanya ada dua kemungkinan, pendapatnya yang salah atau salaf yang salah. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wala yasyukku aqil annahu aula bil ghalat wal khata min qawli salaf. Orang yang berakal tidak ragu lagi bahwasannya orang tersebut lebih pantas untuk salah dan untuk terjerumus di dalam kesalahan yang fatal dibanding pendapat salaf. Dibanding pendapat salaf. Kenapa? Jelas. Salaf hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in hidup di masa sahabat yang pernah hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seterusnya. Al-Qur'an turun di tengah-tengah mereka. Ketika Al-Qur'an turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka saksikan. Bahkan di antara mereka ada yang tahu persis kapan ayat itu diturunkan, tentang apa dia berbicara dan apa sebabnya. Dan Al-Qur'an turun juga dengan bahasa mereka, bahasa ibu mereka, dan mereka dididik langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila mereka salah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, tidak mungkin didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka akal yang sehat akan mengatakan, dalam memahami Islam, di dalam memahami Al-Qur'an was sunnah, lebih pantas mereka untuk diikuti dibanding generasi setelahnya, apalagi generasi hari ini. Iya, lebih pantas mereka diikuti. Jelas. Dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah dan ucapan serta ijma'us salaf, ijma' ulama akan wajibnya mengikuti salaf, demikian pula dalil-dalil secara logika. Masih ada dua pembahasan. Yang pertama tentang syubhat, orang yang menolak manhajus salaf. Dan yang kedua, yang paling terpenting, pembahasan yang terakhir adalah khasa'is ahli sunnah wal jamaah. Karakteristik atau sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah. Pembahasan yang pertama, insyaallah ta'ala, kita selesaikan sebelum zuhur ini, dan yang kedua setelah zuhur. Tentang syubhat, orang-orang yang menolak manhajus salaf. Syubhat mereka banyak. Syubhat mereka banyak. Dan siapa saja yang memiliki syubhat, hendaklah dia tanyakan kepada orang-orang yang berilmu yang ada di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kaum muslimin. Jangan dibiarkan syubhat itu ada di kepalanya dan dia terombang-ambing terus dengan syubhat tersebut. Syubhat atau kerancuan-kerancuan orang-orang yang menolak manhajus salaf itu banyak sekali. Tentunya dalam kesempatan yang singkat ini tidak bisa kita jawab semuanya. Hanya yang ingin kita jawab adalah beberapa syubhat yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, karya Syekh dalam tanda petik Syekh Idahram, dan diberi kata pengantar oleh Ketua Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kyai Haji Profesor Dr. Syed Agil Siraj LC MA, alumni Ummul Qura Saudi Arabia. Dan kepemimpinannya di NU telah banyak digugat oleh para kiai NU itu sendiri. Kenapa? Karena banyak penyimpangan-penyimpangan, keanehan-keanehan yang dia lakukan, yang tidak dilakukan oleh ketua sebelumnya. Maka banyak sekali kita dengarkan info para kiai NU itu sebetulnya sudah gerah dengan kepemimpinan Syed Agil Siraj ini. Dan nanti insya Allah kita akan lihat mereka sendiri yang akan menurunkan dia, insya Allah. Di antara syubhat yang disebutkan dalam buku tersebut, alhamdulillah sudah kami jawab dalam sebuah buku yang berjudul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan. Ada 4 syubhat penting. Syubhat yang pertama, katanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembalikan kepada Al-Quran wa sunnah. Allah tidak mengatakan dikembalikan kepada pemahaman salaf. Ini kata penulis buku tersebut yang didukung oleh Syed Agil Siraj. Yakni tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berbeda pendapat di dalam suatu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Al-Quran wa Sunnah. Kata dia, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan untuk dikembalikan kepada pemahaman salaf atau manhajus salaf, tetapi kepada siapa? Kepada Al-Quran wa Sunnah. Maka jawabannya sederhana sekali. Dalil-dalil yang kita jelaskan semuanya tadi menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan untuk kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kembali kepada pemahaman sahabat. Jelas. Tidak perlu kita ulangi lagi. Dalil-dalil dari Al-Quran sendiri dan dari As-Sunnah tentang perintah-perintah Allah untuk kita kembali. Untuk kita berpegang teguh dan berjalan di atas manhajus salaf. Lalu, apakah dalil-dalil tersebut dan dalil yang ini bertentangan? Tidak mungkin. Tidak mungkin dalil-dalil tersebut bertentangan sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Andai saja Al-Quran itu berasal dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya mereka akan dapati padanya pertentangan yang banyak. Kalau begitu tidak mungkin bertentangan antara ayat ini dan itu. Maka makna kembali kepada Allah dan Rasulnya atau kembali kepada Al-Quran wa Sunnah itu sudah mencakup. Sudah mencakup kembali kepada manhajus salaf. Sudah mencakup kembali kepada manhajus salaf. Sebab Al-Quran wa Sunnah itu sendiri memerintahkan untuk kembali kepada manhajus salaf. Iya. Ini syubhat yang pertama. Ini jelas. Syubhat yang kedua, katanya, setiap muslim yang memenuhi syarat dalam memahami teks agama tidak harus mengikuti pemahaman salaf. Tidak harus mengikuti pemahaman salaf. Dengan syarat apa? Dia mampu memenuhi atau dia memahami teks agama. Dia berdalil satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Juhaifah. Kata Abu Juhaifah, aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, apakah kamu punya kitab? Kata Ali bin Abi Thalib, tidak. Kecuali Al-Quran atau pemahaman yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang muslim. Demikian jawab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kecuali Al-Quran dan pemahaman yang Allah berikan kepada seorang muslim. Dari ucapan beliau tersebut diartikan, kalau begitu orang yang memenuhi syarat, yakni mampu memahami teks-teks agama, berarti dia boleh berpemahaman sendiri, tidak mengikuti pemahaman salaf. Ini dalilnya. Maka kita katakan, yang pertama, justru dalil itu alaihi, bukan lahu. Dalil itu atasnya, bukan baginya. Dan ini semua pendalilan ahlul bid'ah seperti itu. Mereka menyangka dalil itu membelanya, padahal justru dalil itu justru apa? Menyalahkan mereka. Dan ini banyak sekali. Mereka sebutkan dalil-dalil, mereka sangka dalil tersebut membela pemahaman mereka, justru sebaliknya dalil-dalil itu menyalahkan mereka. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kecuali Al-Quran. Maka kalau begitu, ikuti Al-Quran. Al-Quran sudah perintahkan untuk mengikuti sahabat, ikuti sahabat. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, kecuali pemahaman yang benar. Kecuali pemahaman yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang muslim. Maka kita katakan, kalau pemahaman itu benar, tidak mungkin dia bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah yang telah memerintahkan untuk mengikuti sahabat. Kalau pemahaman seseorang benar, tidak mungkin dia bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah yang telah memerintahkan untuk mengikuti sahabat. Dan dalil tadi, atau ucapan Imam Al-Qayyim tadi, telah kita sebutkan, orang yang menafsirkan satu ayat Al-Quran atau memahami suatu teks dari Al-Quran atau As-Sunnah, lalu pemahamannya dia bertentangan dengan pemahaman salaf. Hanya ada dua keadaan. Apakah dia yang salah ataukah salaf yang salah? Tentunya yang lebih pantas untuk salah menurut akal yang sehat adalah orang tersebut, bukannya salaf. Iya. Dan masih ada sisi-sisi jawaban yang lain yang saya sebutkan di dalam buku bantahan. Mungkin tidak bisa kita sebutkan semuanya. Cukup dua itu saja. Syubhat yang ketiga. Penulisnya mengatakan, dan buku ini subhanallah terakhir yang saya dengarkan sudah 13 kali cetakan. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Dan bukan seperti penerbit kita, sekali cetak 2.000 paling banyak. Mereka cetak sampai 10 ribuan atau lebih. Dan ternyata bukunya itu dibagi-bagi gratis. Sebagiannya dibagi-bagi gratis. Ada donatur mereka memborong buku-buku tersebut dan dibagi-bagi gratis di beberapa lembaga tertentu. Iya. Syubhat ketiga yang disebutkan oleh penulis buku tersebut, bahwasannya salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in dan generasi setelahnya telah berbeda pendapat di dalam berbagai masalah. Maka kalau begitu, kata dia, salaf mana yang harus diikuti? Salaf berbeda pendapat dalam banyak masalah. Salaf mana yang harus diikuti? Jadi menurut dia, kalau begitu tidak wajib mengikuti salaf. Toh salaf sendiri berbeda pendapat. Ini barangkali syubhat yang paling kuat di dalam bukunya tersebut. Dan dia sebutkan contoh-contohnya. Walaupun secara rinci kita telah membantah contoh-contoh yang dia sebutkan itu tidak benar. Contoh-contoh yang dia sebutkan itu tidak benar. Seperti misalkan katanya salaf berbeda pendapat. Siapa yang lebih mulia? Apakah Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar? Dikatakan ada perbedaan sahabat. Dia sebutkan riwayat-riwayat. Padahal riwayat-riwayatnya dhaif. Dan yang benar ulama seluruhnya sepakat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam umat ini. Iya, ini sebutkan sejumlah contoh, itu pun contohnya salah. Bukan contoh yang benar. Namun ini syubhat yang kuat. Lalu salaf mana yang akan kita ikuti? Setelah kita tahu kewajiban mengikuti sahabat, kewajiban mengikuti jalan para salaf, bagaimana kalau salaf berbeda pendapat? Mana yang mau kita ikuti? Maka sebelum kita masuk ke situ, yang pertama kita tekankan dulu, apabila sahabat sepakat, tidak ada pilihan lain bagi kita untuk mengikuti jalan tersebut. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Inna Allah la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jama'ah." Sesungguhnya Allah tidak mungkin menyatukan umatku atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan, dan tangan Allah bersama al-jamaah. Allah tidak mungkin menyatukan umatnya di atas kesesatan. Jadi kalau sahabat sudah sepakat, demikian pula para ulama setelahnya telah sepakat dalam satu permasalahannya, dalam satu permasalahan itu sudah pasti benar. Itu sudah pasti benar, tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah tidak akan mungkin menyatukan umatnya atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Maka apabila sahabat telah sepakat, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengambilnya. Dan ulama muhakkikin telah menjelaskan bahwa dalam seluruh permasalahan akidah tidak ada perbedaan pendapat para sahabat. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Syatibi di dalam Al-Ittisam atau di dalam Al-Muwafaqat. Karena tidak ingat apakah dalam Ittisam atau Muwafaqat. Beliau mengatakan, para sahabat tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun di dalam masalah akidah. Sehingga alhamdulillah, contoh-contoh perbedaan sahabat dalam masalah akidah yang disebutkan, kita sudah bantah semuanya. Tidak benar. Tidak benar kalau dikatakan sahabat berbeda pendapat dalam masalah akidah tersebut. Sampai-sampai dalam masalah yang disebut dan diistilahkan oleh mereka furu'ul akidah. Masalah furu' di dalam akidah, yaitu tentang Nabi SAW, apakah melihat Allah dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya. Sebetulnya tidak ada perbedaan pendapat. Sebetulnya tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah tersebut. Yang benar, Nabi SAW melihat Allah dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Iya. Maka Al-Imam Syatibi rahimahullah, demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau telah menyebutkan di antaranya dalam masalah asma' wa sifat, sahabat tidak berbeda pendapat sedikit pun dalam masalah asma' wa sifat. Perselisihan itu datang setelah masa sahabat. Setelah tadi yang kita sebutkan banyak orang masuk Islam masih membawa pemikiran yang lama, dan orang-orang yang pura-pura masuk Islam yang merusak Islam dari dalam. Ini baru muncul perbedaan sahabat. Walaupun mereka berbeda di dalam sebagian, dan ini tidak banyak, sebagian permasalahan fikih, sebagian permasalahan amaliyah, dan ini sedikit, tidak banyak. Tetapi dalam masalah akidah, para sahabat itu satu. Iya. Kemudian kita katakan, lalu bagaimana kalau kita dapati perbedaan sahabat di dalam masalah-masalah amaliyah tersebut, dalam masalah-masalah fikih? Maka telah berpesan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, panutan kita Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, telah berpesan kepada kita bagaimana cara kita menghadapi khilaf sahabat. Kata beliau rahimahullah, "Idza jtama'u akhadna bi ijtima'ihim." Apabila sahabat sepakat, maka kita ambil kesepakatan mereka. "Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghayruhu akhadna bi qawlihi." Dan apabila seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, maka kita juga mengambil pendapat tersebut. "Fa in ikhtalafu akhadna bi qawli ba'dihim walam nakhruj min aqawilihim kullihim. Lalu kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila sahabat berbeda pendapat, maka kita ambil sebagian dari pendapat mereka dan kita tidak boleh keluar dari seluruh pendapat mereka. Ini solusinya, gampang sekali. Kalau sahabat memiliki dua pendapat dalam satu masalah, jangan buat pendapat yang ketiga. Yang ketiga itu sudah pasti salah. Tetapi ambil salah satu dari pendapat sahabat. Kalau sahabat memiliki tiga pendapat dalam satu masalah, ambil salah satunya. Ambil salah satunya. Jangan buat pendapat yang keempat. Lalu pendapat mana yang harus kita ambil? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga mengatakan, wa idza qala ar-rajulani minhum fi syai'in qawlain mukhtalafain nazartu. Apabila ada dua orang sahabat berpendapat dalam satu masalah dengan dua pendapat yang berbeda, maka aku lihat, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa in kana qawlu ahadihima asbaha bi kitabillah aw asbaha bi sunnatin min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Apabila aku dapati salah satu pendapat dari dua pendapat sahabat tersebut yang lebih sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang aku ambil. Jadi ini solusinya. Ketika kita dapati dua pendapat atau lebih dari para sahabat, ambil yang lebih sesuai dengan dalil Al-Quran wa sunnah yang kita ketahui. Baik. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah ta'ala telah berpesan, إذا كان في المسألة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف. Apabila dalam satu masalah yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pendapat yang berbeda, nakhtar min aqawilihim, maka kita pilih salah satu dari pendapat-pendapat tersebut, walam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim, dan kita tidak boleh keluar dari ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat mereka lalu menuju kepada pendapat selain mereka. Wa idza lam yakun fiha anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan apabila dalam masalah tersebut tidak ada satu dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala anis sahabat, dan tidak pula dari sahabat qaulun, satu pendapat, nakhtar min aqwali tabi'in, barulah kemudian kita pilih dari ucapan-ucapan para tabi'in. Jadi jelas. Syubhat yang terakhir, yang keempat, barangkali sudah habis waktu, insyaallah taala akan kita bahas setelah zuhur. Syubhat yang keempat, kemudian kita lanjutkan pembahasan yang terakhir, yaitu khasa'is atau karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga ada manfaatnya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.